من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita masuk ke bab yang ke-42 dari kitabul Janais. Pada bab yang ke-42 Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah atau judul bab yang bab As-sabr inda sadmatil ula. Bab kesabaran itu pada awal musibah. Maknanya bahwasanya kesabaran yang terpuji yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala dan keutamaan yang sangat besar yang akan beliau sebutkan ayatnya di awal bab ini adalah kesabaran inda sadmatil ula, di awal terjadinya musibah, di awal benturan, kemudian ia bersabar maka dia akan mendapat keutamaan yang sangat besar tersebut. Adapun kesabaran yang terjadi dengan berlalunya waktu itu kesabaran yang pasti didapatkan oleh setiap orang. Seperti telah kita sebutkan di beberapa pertemuan yang lalu, misalnya seorang wanita ditinggal wafat oleh suaminya. Di awal ditinggalnya wafat, dia sangat merasa sedih. Bahkan terus menangis, tidak bisa makan, tidak bisa tidur, gelisah. Akan tetapi dengan berlalunya waktu, maka ia pun bisa melupakan musibah tersebut. Dan ini tidak termasuk ke dalam apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran terbilang as-sabr inda sadmatil ula. Kemudian belum menyebutkan athar Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala tentang tafsiran ayat di surah Al-Baqarah. Wa qala Umar radhiyallahu ta'ala ni'mal idlan wa ni'mal ilawah alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Berkata Amirul Mukminin Umar radhiyallahu ta'ala an, ni'mal idlan, sebaik-baiknya idlan, sebaik-baiknya balasan. Al-idl kalau dalam alat timbangan yang namanya idlan itu dua piring timbangan, yang mana kalau seorang menimbang dan menginginkan jarum timbangannya lurus, itu piring timbangannya harus sama. Kalau sebelah kanan 1 kilo, maka sebelah kiri 1 kilo. Dan jarum akan tegak. Ni'mal idlan, itu sebaik-baiknya balasan yang setimpal dengan amalan oleh seorang hamba. Sebaik-baiknya balasan untuk orang yang bersabar adalah ulai kalim salawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka akan mendapatkan salawat itu sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ni'mal alawah. Kalau alawah dalam timbangan itu merupakan tambahan dari timbangan yang sudah seimbang. Kalau seorang saya berjual beli, pembeli memberi 1 kilo, kemudian dia tambah sebagai bonus untuk barang tersebut. Itu namanya ilawah, tambahan dari apa yang sudah tetap. Dan ilawah, tambahan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang bersabar adalah wa ulaika humul muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang dapat hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan di antara makna yang masyhur dari kalam Amir Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala ketika beliau membaca ayat alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kata beliau, ni'mal idlan wa ni'mal ilawah. Sebaik-baiknya ganjaran dan sebaik-baiknya ilawah, tambahan terutama dari Allah Subhanahu wa taala, itu bagi orang-orang yang bersabar. Dan kaitannya dengan judul bab beliau As-Sabru inda Sadmatil Ula, bahwasanya orang yang mendapatkan keutamaan kesabaran dengan salawat dan rahmat dan hidayah itu adalah orang yang bersabar inda sadmatil ula, di awal benturan. Itulah kesabaran yang terpuji. Dan itu yang perkara kita harus banyak belajar dan mohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan perkara yang mudah. Bukan perkara yang mudah. Tentunya dalam kehidupan banyak kita mendapatkan berbagai macam ujian, baik pada diri kita atau pada keluarga kita, pada harta kita. Terkadang di awal musibah kita terbawa emosi, marah-marah, kadang mencaci maki. Ketika sadar baru dia ingat ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tapi orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bisa bersabar dari awal musibah. Diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala bersabar inda sadmati ula, dari awal musibah. Kemudian beliau menyebutkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala an, yang mana hadisnya sudah kita lalui bersama sabab wurudnya. Di kisah wanita yang tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat, beliau melihat wanita tersebut sedang menangis di kuburan putranya yang baru saja meninggal. Maka Nabi SAW menghampirinya dan mengatakan, ittaqillah wasbir. Kata Nabi SAW kepada wanita tersebut, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Maka wanita tadi, dia tidak sadar kalau yang menegurnya Rasulullah SAW. Dia mengatakan, ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Menjauhlah kamu dariku. Kamu mengatakan seperti itu dikarenakan kamu tidak tertimpa dengan musibah yang telah menimpaku. Maka Nabi tinggalkan wanita tersebut. Kemudian ada sebagian sahabat memberitahukan kepada wanita tadi bahwasanya yang tadi menegurmu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka wanita tadi terkejut dan bersegera menuju rumah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, lam arifka. Wahai Rasulullah, tadi saya tidak mengetahui kalau yang menegur adalah engkau. Maka Nabi mengatakan, innama sabru inda sadmatil ula. Sungguhnya kesabaran itu di awal musibah. Kita baca hadisnya, qala rahimahullahu taala haddatsana Muhammad bin Bashar wa Bundar. Qala haddatsana Gundar wa Muhammad bin Ja'far. Qala haddatsana Syu'bah bin Hajjaj, Abu Bustam, Amirul Mu'minin fil hadis. An Thabit al-Bunani, qala sami'tu Anas radhiyallahu ta'ala anhu an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Qal as-sabru inda sadmatil ula. Dari Anas radhiyallahu ta'ala an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, as-sabru inda sadmatil ula. Sunnya kesabaran itu di awal musibah. Di awal terjadinya musibah, di awal benturan, itu kesabaran yang terpuji. Sekali lagi, ayat yang disebutkan itu mencakup semua musibah dan termasuk di dalamnya musibah dengan ditinggalkan wafat oleh orang yang kita cintai. Di awal ayat tersebut Allah mengatakan walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiril sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sungguh kami akan menguji kalian dengan sebagian rasa takut dan sebagian rasa lapar dan dengan diwafatkannya sebagian kalian orang-orang yang kalian cintai dan juga dengan kurangnya buah-buahan atau harta. Semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan wabasyiril sabirin, beri kabar gembira orang-orang yang bersabar. Kemudian bab berikutnya bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam inna bika la mahzunun. Bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika putra beliau yang bernama Ibrahim yang masih berusia belasan bulan meninggal, beliau menangis dan mengatakan inna bika la mahzunun. Sungguh dengan perpisahanmu wahai Ibrahim kami bersedih. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam tadma'ul ain wa yahzunul qalb. Berkata beliau Ibnu Umar radhiyallahu anhu Nabi sallallahu mengatakan air berlinang meneteskan air mata, mata berlinang wa yahzunul qalb dan hati merasa sedih. Dan berlinangnya mata serta bersedihnya hati tidak bertentangan dengan kesabaran dan dengan ridho ditakdirillahi azza wajal. Sebagaimana akan kita lalui dalam hadis bab ini. Qala rahimallahu taala haddatsana Hasan ibn Abdul Aziz, qala haddatsana Yahya ibn Hasan, qala haddatsana Quraisy wa Ibn Hibban an Thabit an Anas radhiyallahu taala an qala dakhalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala bisayf al-qayn wa kana dhi'ran li Ibrahim alaihi salam. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibrahim fa qabbala wa shamma. Thumma dakhalna alaihi ba'da dhalik wa Ibrahim yajudu bi nafsihi. Fa ja'alat ayna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tadrifan. Fa qala Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala an wa anta ya Rasulullah. Faqala alaihi salatu wassalam ya ibn Auf innaha rahmah. Thumma atba'a bi ukhra faqala sallallahu alaihi wasallam innal ayna tadma wal qalba yahzan wa la naqulu illa ma yarda rabbuna wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Wa Musa an Sulaiman ibn Mughir an Thabit an Anas radhiyallahu ta'ala an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala beliau mengkhabarkan bahwasanya kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi tempat Abu Sa'id. Yang mana Abu Sa'id pekerjanya Al-Qain. Beliau adalah seorang qain, tukang pandai besi. Wa kana dhi'ran li Ibrahim. Yang mana Abu Sa'id itu adalah dhi'r. Istrinya itu yang menyusui Ibrahim, putra Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di Nabi sallallahu alaihi wasallam dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala dari Maria Al-Qibtiyah seorang putra dan beliau beri nama Ibrahim. Kemudian mengamanatkan pot tersebut kepada istrinya Abu Sayyaf untuk dirawat dan disusui. Dan ketika datang Ibrahim yajudu bi nafsih. Fa akhadha Rasulullah faqabbala wa syamma. Ketika Nabi datang, beliau langsung mengangkat putranya, faqabbal wa syamma. Beliau menciumnya. Kemudian setelah beliau masuk, kami pun ikut masuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kami melihat pada saat itu Ibrahim yajudu bi nafsih. Ibrahim dalam keadaan sudah meninggal. Jiwanya sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu ketika melihat putra beliau meninggal, ja'alat aynahu tadrifan, kedua belah matanya meneteskan atau berlinang dengan air mata. Maka Abdurrahman bin Auf berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, wa anta?" Engkau wahai Rasulullah menangis. Maka Nabi menjawab, "Wahai Ibn Auf, innaha rahmah." Ini adalah rahmat, tanda kasih sayang yang Allah jadikan di hati hambanya. Kemudian saat itu beliau pun menangis untuk yang kedua kalinya. Kemudian beliau mengatakan, innal aina tadma, sungguh mata berlinang. Wal qalba yahzan, dan hati bersedih. Wala naqulu illa ma yarda rabbuna. Akan tetapi kami tidak mengucapkan perkataan kecuali yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun, dan sungguh dengan perpisahan wahai Ibrahim kami bersedih. Ini hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala. Dan dari sini sekali lagi menunjukkan bahwasanya bersedih ketika mendapat musibah, bahkan menangis itu meneteskan air mata ketika mendapat musibah, itu tidak bertentangan dengan kesabaran dan tidak bertentangan dengan ridha bi qada'illahi ta'ala. Bahkan nanti di bab berikutnya kita lalui dengan lafaz yang lebih jelas. Dia mengatakan, innallaha yu'adzibu bidamil 'ain wala bihuznil qalb walakin bihada. Nabi mengatakan semuanya Allah tidak akan mengadab hambanya dikarenakan rasa sedih hatinya dan tetesan air matanya, tapi mengadabnya dikarenakan ini. Seorang tatkala tidak bisa menjaga lisannya ketika mendapat musibah. Kewajiban bagi kita ketika mendapat musibah, wajib untuk bisa menjaga lisan. Jangan keluar keluh kesah ataupun ucapan-ucapan menunjukkan dia tidak ridha dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu berdosa. Adapun kalau merasa sedih dan merasa air mata, itu tidak bertentangan dengan sabar dan ridha bi qada'illah. Bahkan kata Nabi, innaha rahmah ja'alallahu ta'ala fi qulubi ibadih. Itu menunjukkan rahmat yang Allah jadikan di hati hambanya. Lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami'us Sahih Mimma Laysa Fi Sahihain. Kita masih berada di pembahasan Al-Iman Bi Alamatis Sa'ah, beriman dengan tanda-tanda hari kiamat. Qala Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala haddatsana Musa ibn Ismail Abu Salamah At-Tabudaki qala akhbarana Hammad Hammad ibn Salamah an Qatadah عن مطرب ابن عمران ابن حسين. طيب عن مطرب عن عمران ابن حسين رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتلوا آخرهم المسيح الدجال. قال الشيخ رحمه الله هذا حديث صحيح على شرط مسلم Al-hadith rawahul Imam Ahmad faqala hadatsana Bahz qala hadatsana Hammad bin Salama an Qatadah bih. Dari Imran Husain radhiyallahu taala anhuma Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan tetap ada sekelompok dari umatku yuqatilun al-haq, berperang di atas kebenaran, berjihad membela agama Allah subhanahu wa ta'ala, dahirina ala man nawa'ahum, dan Allah menjadikan mereka al-ta'ibah mansurah tersebut dahirina ala man nawa'ahum, selalu menang, nampak di atas orang-orang yang memusuhi dan merangi mereka, hatta yuqatil akhiruhum al-masih dajjal, dan al-ta'ibah mansurah tersebut terus akan tetap ada sampai akhir generasi mereka adalah orang-orang yang memerangi Al-Masih Ad-Dajjal. Merangi Dajjal. Yang mana sudah kita sebutkan di materi yang lalu, Dajjal akan keluar di akhir zaman, dan ketika Dajjal sedang melakukan kerusakan di atas muka bumi ini, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Isa ibnu Maryam. Dan beliau bersama kaum mukminin yang memerangi Dajjal. Dan beliau membunuh langsung Dajjal. Alaihi laknatullah. Dan itu adalah bisyarah bagi ahlul haq, kaum muslimin, bahwa kebenaran itu akan senantiasa terjaga, akan senantiasa tetap ada di atas muka bumi ini orang-orang yang menegakkan kebenaran. Dan di hadis yang lainnya, dan di sahih Muslim, Nabi mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati dhahiral haq la yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta yati amrulllah. Kata Nabi SAW, maka senantiasa ada sekelompok dari umatku, mereka nampak di atas kebenaran, tidak melakukan mereka orang-orang misi mereka serta menghinakan mereka, sampai datang ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, sampai datang hari kiamat dan menjelang hari kiamat. Karena hari kiamat sendiri terjadinya pada syirrarun nas, orang yang paling buruk. Menjelang hari kiamat, orang-orang mukmin akan diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Birihim tayyibah. Kemudian hadis berikutnya, qala al-imam Ahmad rahimahu ta'ala hadatsana Yahya bin Sa'id an Uyainah. Qala hadatsani Abi an Abi Bakrah qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ad-dajjal a'war bi'ayni shimal baina aynaihi maktub kafir yaqra'uhu al-ummi wal-kadhib. Wa qala Imam Ahmad rahimahullah ta'ala hadatsana Zaid ibn Hubab qala hadatsani Husayn bin Waqid qala hadatsani Abu Zubair qala hadatsana Jabir qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innahu maktubun baina ayni ad-dajjal kafir yaqra'uhu kullu mu'min. Dari Abu Bakrah dan juga datang dari Jabir, hadis yang sama, Nabi SAW mengatakan ad-dajjal a'war bi'aini shimal. Dajjal adalah makhluk yang mana keturunan dari Adam. Dajjal itu a'war, ainul yumna. Mata, salah satu dari kedua matanya itu a'war. Itu ma'ib. Buta. Sebutkan ainul yumna, mata kanannya. Baina ainihi maktubun kafir, dan tertulis di antara kedua matanya tulisan kafir. Riwayat kafara, dan tulisan tersebut yaqra'uhu kullu mu'min, bisa dibaca oleh setiap mukmin. Dan di hadis Abu Bakrah lebih jelas lagi, yaqra'ul ummi wal katib. Setiap mukmin baik dia bisa membaca itu katib ataupun ummi, bahkan yang tidak bisa membaca tulisan kafir yang ada di kening dajjal tersebut, di antara dua matanya, sehingga mereka berhati-hati dari fitnahnya. Ini khabar dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khabar tentang akan keluarnya dajjal, dan kaum mukminin akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari fitnahnya. Karena kaum mukminin baik dia katib atau ummi, bisa membaca tulisan kafir yang ada di antara dua mata dajjal tersebut. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.